Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati aparatur pemerintah dari tingkat kecamatan Batarsari, beliau Pak Kepala UPT Puskesmas Batarsari beserta karyawan dan karyawati yang saat ini melaksanakan membantu bakti sosial, yang saya hormati Al Ustadz Muhammad Nahim dari Solo yang insya Allah nanti akan menyampaikan mengenai hasanah, yang saya hormati keluarga besar pondok pesantren Utsman bin Affan Desa Rawajaya Kecamatan Batarsari serta hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah pada siang hari ini, pada waktu dan kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, kita panjatkan puji dan syukur Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sekalian alhamdulillah masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita sekalian bisa hadir di masjid komplek pondok pesantren Utsman bin Affan Rawajaya ini. Selawat dan salam senantiasa, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat Allahumma. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, saya atas nama, kalau dulu namanya Muspika, Musyawarah Pimpinan Kecamatan, sekarang istilahnya itu Forkopimka, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Hari ini mohon maaf beliau Pak Kapolsek, Pak Damil tidak bisa hadir karena sedang ada acara masing-masing di Polres, ada yang di Kodim, tidak bisa hadir. Dan saya atas nama beliau-beliau pada siang hari ini alhamdulillah bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh mulia ini, dan akan memberikan sedikit sepatah dua patah kata, sehingga saya terima kasih kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah pemerintahan dan sebagainya, termasuk masalah keumatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama aparatur pemerintahan di tingkat Kecamatan Batarsari pada kesempatan ini mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar pondok pesantren Utsman bin Affan ini yang hari ini melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan, baik kegiatan yang bersifat kemaslahatan umat yaitu bakti sosial, pengobatan, pijat, bekam, termasuk warga masyarakat yang selama ini hobinya mancing dipersilahkan untuk menyalurkan hobinya mancing dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari keluarga besar pesantren ini, Utsman bin Affan ini, akan dicatat sebagai amal soleh Allahumma. Kemudian hari ini juga kita bersama-sama akan mengikuti kajian akbar tentang keislaman. yang temanya juga sungguh sangat bagus dan sangat menarik. Kalau tidak salah temanya itu menyiapkan bekal di akhir zaman, kalau tidak salah banyak. Kemudian akan mengupas masalah radikalisme, ekstremisme, termasuk mungkin masalah terorisme dan bahayanya. Jadi saya menaruh harapan kepada Al-Ustaz, kepada pondok pesantren ini, ya silakan untuk membawa pencerahan bagi umat Islam yang mungkin selama ini, kalau saudara-saudara kita yang masih awam belum tahu sama sekali apa itu Islam, apalagi mengamalkannya, yang masih berada di luar sana, dan yang di dalam ini mungkin punya fokus dan konsen sekali terhadap ajaran dan pemahaman Islam. Monggo kepada Pak Al-Ustaz untuk bisa diberi pencerahan dengan secerah-cerahnya, dengan yang sebenar-benarnya tentang masalah keislaman. Jangan sampai ada pemahaman yang keliru tentang masalah keislaman, apalagi sampai mengusik masalah kehidupan kenegaraan, nasionalisme, atau mungkin bergesekan dengan sesama umat Islam yang lain, saudara-saudara kita seiman dan seagama, termasuk dengan yang berbeda keyakinan, berbeda agama pun, ya kita supaya hidup saling menghormati dan saling menghargai. Karena itu dijamin oleh undang-undang dasar kita. Setiap warga negara itu berhak untuk menganut dan punya kepercayaan dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pokok intinya, Islam yang kita yakini akan kebenarannya ini tidak lain dan tidak bukan, mungkin nanti Pak Al-Ustaz bisa menjelaskan, bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyampaikan risalah Islam tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat bagi alam semesta ini. Tidak hanya manusia, katanya, tumbuhan dan hewan pun akan mendapatkan rahmat dari datangnya Islam, termasuk manusia-manusia yang mohon maaf mungkin pada zaman jahiliyah ada perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan, bayi perempuan, terhadap ibu perempuan dan sebagainya. Tapi dengan datangnya Islam itu semuanya diluruskan. Jadi inilah yang harus kita pahami pada hakikatnya. Hadirnya Islam tidak untuk membawa perpecahan, tidak untuk mengarahkan kepada permusuhan, tidak untuk menebar kebencian, apalagi mohon maaf saling membunuh. Berbeda keyakinan pun tidak boleh dibunuh dan disakiti, apalagi yang satu keyakinan. Rasulullah sendiri memimpin di negara Madinah yang itu diyakini sebagai tipe ideal negara yang berdasarkan syariah Islam, negara yang dimiliki Rasulullah sebagai orang khalifah, melindungi yang disitu ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang yang masih punya keyakinan animisme dan sebagainya, tidak diusik sepanjang mereka tidak mengusik, apalagi yang sama umat Islam. Dan yang lebih penting lagi, saya mendengar tadi dari Pak Ustadz Muhammad Naim bahwasanya jamaah ini konsentrasi sekali bergerak di dunia pendidikan dan dakwah. Di dunia pendidikan banyak mendirikan sekolah-sekolah, baik dari tingkatan prasekolah, TK, PAUD, sampai ke aliyah. Dan saya titip kepada pengelola pondok pesantren ini, mau jamaah ini, ya untuk bisa mendidik putra putri kita yang nanti akan menjadi penerus dan menjadi harapan bangsa ini supaya menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah, tidak hanya punya keunggulan dan kelebihan dari sisi kecerdasan intelektual, teknologi dan sebagainya, tapi yang lebih penting lagi adalah punya dasar-dasar keimanan dan perilaku yang akhlakul karimah. Mudah-mudahan apabila generasi kita menjadi generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah, akan menjadi tumpuan harapan di masa depan tentang potret dan wajah serta bagaimana kondisi Indonesia termasuk umat Islam yang akan datang. Umat Islam yang cinta akan damai dan peduli akan kemanusiaan, bukan umat Islam yang senang menebar kebencian terhadap umat beragama lain. Tapi saya yakin jamaah ini yang ada di sini, apalagi melihat kajiannya, mungkin akan mengkaji, membedah lebih dalam masalah gerakan-gerakan ekstremisme, radikalisme, fanatisme, termasuk yang sekarang marak masalah terorisme, ISIS dan sebagainya, mungkin akan bisa dipaparkan lebih jauh. Dan tapi tak bilang lagi, sehingga kita sekalian bisa menyimak dengan baik apa yang akan beliau sampaikan nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira sambutan saya cukupkan sekian. Saya tidak bisa berbicara lebih jauh. Yang lebih penting lagi, mari kita dengarkan bersama-sama Mu'idu Hasanah Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz beliau berdua, baik dari Solo maupun dari Jakarta. Dan saya juga nanti tidak bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai, karena saya masih harus ada tugas kedinasan ke kabupaten, termasuk nanti ada acara takziah karena ada ulama di Kecamatan Cipari yang meninggal dunia. Beliau Bapak Kiai Haji Abdul Rauf, pengasuh pondok pesantren Al-Bayadir Cigatel Cipari, meninggal dunia dan akan dimakamkan sekitar pukul 14.30. Karena saya pernah menjadi camat di sana, ya paling tidak saya hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.